atau A besar untuk Allah, itu tetap dikasihinya. Bahkan saya punya sahabat-sahabat di luar negeri waktu saya sekolah dulu yang sama sekali menolak keberadaan Tuhan, dan kehidupannya baik karena berupaya. Soal sampai kapan mereka kehidupannya baik tidak tahu, tetapi sebagian di antara kita yang tidak mengenal Tuhan berlaku seperti mereka mengenal Tuhan. Yang menyedihkan adalah orang yang mengenal Tuhan dan beragama yang berlaku seperti mereka tidak punya Tuhan dan tidak beragama. Jadi pilihan itu hak kita, yuk kita gunakan sebelum kita tidak bisa memilih lagi. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, bagaimanakah cara pilihan kita mempengaruhi masa depan kita, Pak? Niat. Yuk kita tampilkan. Segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Jika niat kita baik, ini jaminannya. Hidup kita akan baik, mungkin tidak segera, tetapi pasti. Niat. Niat adalah penghijrah. Lalu ada orang yang bertanya, saya sudah berniat Pak, tapi kok malas? Itu namanya belum betul-betul berniat. Karena orang yang berniat pasti menindaklanjuti keinginannya dengan tindakan yang mengubah keadaan. Semua tindakan baik adalah tindakan kebahagiaan. Jadi orang yang belum bahagia harus melebihkan tindakan kebaikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita berikan kesempatan kepada Super Audience untuk bertanya, Pak. Saya persilakan, yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan. Saya persilakan kepada Bapak. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Mario. Salam Super. Selamat malam dan salam Super. Nama saya Faisal dari Jakarta. Yes, yang Pak Faisal. Selama ini menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya membuat hati kita lebih peka terhadap segala sesuatu yang telah terjadi, sehingga kita akan lebih arif lagi untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian tersebut. Terima kasih. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, banyak sekali orang sudah tahu teknologi keberhasilan. Kan sudah banyak seminarnya, banyak bukunya, banyak videonya toh? How to, kaya sekian ribu kali lipat dalam waktu sekian, sudah banyak sekali. Teknologi keberhasilan. Sehingga akhirnya kita menganalisa menganalisa keikhlasan. Ikhlas itu tidak usah dianalisa. Ikhlas itu tandanya dekat dengan tindakan.